seperti mentari yang setia sinari hari-hari. Begitu cintamu seiring langkahku, kau tak tinggalkan ku, dan ku tahu hidupku ada di hatimu. Dari hatimu.